Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah dengan memohon pertolongan kepadanya subhanahu wa ta'ala, kita akan bersama-sama memurojaah, mengingat kembali sebuah pembahasan yang penting, yaitu pembahasan tentang adab-adab ketika kita mendengar azan. Pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukan pembahasan yang baru bagi para penuntut ilmu, bagi ahlus sunnah. Sehingga kalau kita tanya satu-satu, itu insyaallah ta'ala sudah ada pada kita sebagian dari maklumat pengetahuan tentang azan. Taib, coba kita buktikan itu. Jangan-jangan saya salah sangka. Antum, akhi, sebutkan satu saja adab dari adab mendengar azan. Mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Taib. Antum, bebas saja ikhwan, mau merinci lagi tidak apa-apa. Atau sama juga tidak masalah, memang itu tahunya bagaimana? Ya kan? Apa? Hah? Berdoa setelah azan dikumandangkan. Antum, akhi. Ya, yang serius kan, yang lagi serius harus ditanya. Biasanya yang serius-serius bisa. Tadi menyebutkan berdoa setelah azan. Apa doa azan setelah azan? Tahu doa setelah azan? Jangan-jangan belum hafal. Sudah ya. Cuman kalau kaget biasanya seperti itu. Apa doa setelah azan? Allahumma. Lupa. Bukan depan. Depannya bukan Allahumma ya. Bukan. Toyib. Yang depannya Allahumma. Ah, antum. Doa setelah azan. Sudah selesai? Ayo. Nah, kan depannya Allahumma mas tuh tadi. Allahumma robba hadhihi da'wati ta'amah. Al-hadis. Antum, saya lagi. Antum, ya. Mau berdiri, mau duduk, atau setengah duduk? Jawab. Ada yang ketawa. Ada apa ini yang ketawa? Nah. Antum yang ketawa. Kenapa ketawa? Nah, ya. Ini menandakan punya ilmu sudah. Ya, sudah punya ilmu. Tambahan tadi mukhtalaf. Ada pembahasan tentang tambahan ini sahih atau tidak. Anak-anak kecil sudah paham ya, Wan. Antum termasuk kecil atau sudah besar? Jangan-jangan umur 70 tahun antum sudah. Ya, mungkin saya salah lihat, ya kan. Ya harus serius ini, ya kan. Berarti bisa, ya, ya. Antum baju coklat. Antum. Ada lagi yang lain yang perlu antum sampaikan tentang adat mendengar azan. Ketika azan menghentikan aktivitas, maksudnya bagaimana? Diam seribu bahasa. Diam ketika ngobrol. Terus kalau misalnya sambil lagi duduk minum, ya kan, mendengarkan azan sambil menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh enggak? Menghentikan aktivitas itu ngobrol. Taib. Berarti pembahasan kita sudah tamat. Artinya sudah pernah dibahas. Antum sudah punya apa? Nah, ilmu. Antum sudah punya ilmu. Tetapi ikhwan, ini murojaah. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara faedah dari majelis ilmu, jangan melihat judul pembahasan. Oh, itu pembahasan saya sudah berkali-kali selesai. Oh, itu sudah pernah saya baca berapa kitab saya selesai. Nah, barangkali ada terfikir pada benak kita bisikan seperti itu. Nah, bisikan-bisikan yang seperti ini bisa menghalangi kita dari menempuh jalan ilmu. Bisikan yang seperti ini bisa menjadikan kita kurang bersemangat di dalam menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu. Dan ini termasuk di antara bisikan-bisikan yang harus kita tepis. Karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam itu semakin kita pelajari, semakin kita ulang-ulang, semakin kita murojaah, maka kita akan semakin merasakan betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Walaupun pembahasannya itu pembahasan yang mungkin pernah kita pelajari, judulnya syarah salah satu usul. Saya sudah berkali-kali sejak dulu awal ngaji bahas itu. Berapa kali dengan Ustaz Fulan, Ustaz Alan, sudah semua. Jangan ikhwan. Kalau ada bisikan seperti itu, buang jauh-jauh. Karena bisa jadi ma'asyiral muslimin, majelis ilmu itu mengingatkan apa yang kita lupa. Bisa jadi kita mendapatkan apa yang kita belum ketahui. Bisa jadi meluruskan pemahaman yang salah. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang itu hanya didapatkan di majelis ilmu. Turun sakinah, ketenangan. Dikerumuni malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Ini keutamaan yang tidak didapatkan di saat kita tidak hadir. Kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, tidak dapat itu. Nah, syaitan tidak suka dengan itu. Maka ketika ada pembahasan-pembahasan ya, yang sepertinya kita sudah mengetahui, atau pembahasan yang terulang, dan ada bisikan itu, buang jauh-jauh bisikan tersebut. Ini perlu saya sampaikan. Karena kita semuanya berpotensi dibisiki dengan bisikan yang sama. Sama kita murojaah juga gitu. Ini buku sudah selesai, berapa kali saya pelajari. Tidak perlu murojaah. Tapi begitu dibaca, ada hal-hal yang baru yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang talibu ilmin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita awali pembahasan kita ini, ikhwan, ya, Karena ini bukan pembahasan yang baru, sekali lagi sesuatu yang pernah kita pelajari, yang kita memiliki maklumat, pengetahuan meskipun sedikit, bertingkat-tingkat maklumat kita. Kita awali yang pertama, ma'asyiral muslimin, dengan mengingat bahwa azan itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya bagi muadzinin, orang-orang yang azan, tetapi juga bagi yang mendengarnya. Bahkan bagi alamin, bagi alam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Islam, syariatnya. Dan diantaranya adalah syariat azan ini. Dan lebih-lebih lagi kita tinggal di negeri yang azan itu betapa sering kita dengar. Di depan rumah kita masjid mengumandangkan azan, di belakang kita juga demikian, di samping kanan, samping kiri. Sampai berkali-kali dalam sekian kesempatan, di satu waktu sholat, kita dengar azan berkumandang. Ini selesai, ganti masjid yang lain. Dan ingat, itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala alaina, atas kita semuanya. Sebagian tempat tidak terdengar azan. Sebagian negeri tidak terdengar azan. Seperti sebagian teman-teman kita yang mungkin juga belum tahu tentang ahkam, hukum safar ke negeri kufur, tinggal di tengah-tengah mereka, kemudian mengeluh. Wah, saya kerja di negeri yang tidak ada azan, saya sholat lima waktu, tidak tahu kemana, Jumatan juga tidak dapat. Azan saja saya tidak dengar. Kok betah tinggal di tempat seperti itu? Ada, ma'asyiral muslimin, negeri-negeri, tempat-tempat yang tidak terdengar, tidak dikumandangkan azan. Sementara kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ya, mendengar azan itu. Maka sudah semestinya, ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah, kita saling mengingatkan bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hukum azan, sedikit kita mengulang pembahasan. Hukum azan adalah fardu kifayah. Ma'al khilaf bainal ulama fih. Memang ada khilaf di situ. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Tayyib, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi yang sahih, wallahu ta'ala a'lam bisawab, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di antara dalilnya adalah hadis Malik ibn al-Huwairis. Di antara dalilnya adalah hadis Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit kita mengulas cerita dan kisah sahabat Malik ibn al-Huwairis. Beliau beserta dengan rombongan datang ke kota Madinah. Ini para pemuda ini. Para pemuda ini datang ke Madinah, tinggal beberapa waktu, meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya untuk belajar. Sudah punya keluarga. Nah, kalau antum mondok kan belum punya keluarga, ya kan? Jadi tidak banyak yang dipikir. Kalau ini beliau-beliau, Malik ibn al-Huwairis dan sahabat yang lain, berangkat ke kota Madinah beberapa hari, berapa pekan seperti itu. Kemudian suatu hari Nabi melihat wajah-wajah kami, kata Malik ibn al-Huwairis, wajah-wajah yang sudah tampak kerinduan dengan keluarga. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dengan kaum mukminin. Maka Nabi pun berpesan kepada mereka untuk kembali, ya, pulang, dan berpesan untuk menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan kepada keluarga mereka. Karena ilmu itu ketika dipelajari, dan itu nikmat yang besar, diajarkan pada orang lain, pada keluarga. Nabi berpesan kepada sahabat Malik ibn al-Huwairis ketika akan meninggalkan kota Madinah. Beliau mengatakan kepada Malik ibn al-Huwairis, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum wasallu kama raaitumuni usalli. Ini sahabat mau pulang nih, mau pulang. Begitu mau pulang dikasih wejangan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wasiat. Namanya safar kan melalui waktu-waktu sholat. Kalau safarnya sebelum zuhur, nanti waktu yang pertama kali ditemukan adalah waktu apa? Zuhur. Nanti ketemu waktu asar. Mungkin barangkali ketemu waktu maghrib, isya. Sesuai dengan sejauh mana dia melakukan perjalanan. Di situ Nabi berpesan, idza hadaratis sholatu, jika datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Hada amr, ini perintah. Perintah itu pada asalnya menunjukkan apa ikhwan? Wujub. Fal yu'adzin lakum, hendaknya azan untuk kalian, siapa? Semuanya atau salah satu? Salah satunya ahadukum. Berarti hukum wajibnya adalah wajib apa? Kifayah. Fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Kemudian yang paling besarnya, paling tuanya di antara kalian yang menjadi imam. Bukan yang paling banyak Al-Qur'annya. Karena mereka sama. Ini kalau ada yang bertanya, "Loh kok bukan yang paling banyak hafalannya?" Karena mereka sama. Belajar di waktu yang sama, ya. Kemudian pulang juga bersama. Jadi mereka semua ilmunya sama. Di saat ilmunya sama, hafalannya sama, maka enam sisi yang lain yang dipilih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wal ya ummakum akbarukum," dan hendaknya yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. "Wasallu kama raaitumuni usalli," dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan hukumnya. Terkait dengan apa? Hukumnya. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang ketiga. Oh, yang ketiga kedua ini. Ketiga boleh. Yang ketiga ikhwan. Terkait dengan azan ini. Yang mengambil manfaat. Yang azan mengambil manfaat. Yang mendengarkan azan juga mengambil manfaat. Bahkan manusia juga. Secara umum. Saya awali dari yang terakhir. Azan adalah syiar Islam. Syiar yang agung. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan patokan sebuah negeri itu diperangi atau tidak dengan mendengar azan. Jadi ketika pasukan diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam ke sebuah negeri, kemudian datang di waktu menjelang subuh, ternyata tidak ada yang azan. Itu menjadi patokan untuk memerangi. Dan begitu terdengar azan, berarti Islam telah masuk. Dan memang azan itu, ma'asyiral muslimin, adalah syiar. Orang-orang kufar, na'am, dan ini bukan cerita satu dua orang, ada orang-orang yang masuk Islam dengan mendengar azan. Dia heran. Ini kaum mukminin. Begitu terdengar azan, taatnya luar biasa. Yang punya pekerjaan berhenti pekerjaannya. Mereka hentikan, berbondong-bondong ke masjid. Sholat di masjid. Ada yang masuk Islam dengan sebab melihat itu semuanya. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu ikhwan? Syahadatain. Rukun Islam yang pertama. Dan di situ ada kalimat tauhid, kalimat yang Nabi alaihi salatu wasallam mengajak manusia untuk mengucapkannya, untuk meyakininya, untuk mengamalkannya. Dan itulah dakwah semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai penutup para nabi dan rasul, dakwah yang diserukan dakwah yang disampaikan kepada manusia adalah mengajak manusia mengucapkan kalimat mada? La ilaha illallah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Nah, jadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, itu adalah di antara hujah yang Allah tegakkan atas mereka, bahwa mereka telah mendengar kalimat-kalimat agung itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita pun diingatkan atas nikmat ini, ikhwan. Jadi kita sedang diingatkan bahwa kita berada di atas nikmat yang sangat besar, itu nikmatul iman, nikmatul Islam. Kemudian kita diingatkan tentang hakikat kebahagiaan, hakikat keberuntungan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Diajak, diseru. Diseru untuk melakukan ibadah yang paling agung ba'da syahadatain, yaitu apa? Salat. Yang dengannya kita akan meraih kebahagiaan, yang dengannya kita akan meraih keberuntungan. Kita diingatkan bahwa dunia itu sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang fana. Kita diingatkan bahwa apapun pekerjaan kita, apapun yang sedang kita lakukan, itu semuanya rendah. Karena dunia itu rendah jika dibandingkan dengan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengangkat kedua tangan kita, kita bertakbir, takbiratul ihram, kemudian kita bermunajat. Bermunajat. Karena orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Tidaklah kita membaca ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah kecuali dijawab oleh Allah. Kan luar biasa ya, Pak. Idza qala 'abdi, jika hamba-ku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, aku katakan, kata Allah, hamidani 'abdi, hamba-ku memujiku. Ketika hamba-ku mengucapkan ar-rahmanir-rahim, aku menjawab, aku katakan, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, maka aku menjawab, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara aku dan hambaku, dan hambaku akan aku beri apa yang dia minta. Dan ketika kita mengucapkan, Allah akan memberikan apa yang kita minta, akan aku beri apa yang dia minta, kemudian kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dikabulkan oleh Allah. Betapa bahagianya seorang muslim, betapa bahagianya seorang mukmin diingatkan dengan sesuatu yang besar, diingatkan dengan sesuatu yang agung, diingatkan dengan sesuatu yang menjadikan hidupnya tenang, yaitu shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Berarti ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itu di antara faedah dan di antara nikmat yang kita rasakan sebagai seorang mukmin, yaitu kita diingatkan dengan sesuatu yang agung. Orang-orang yang bukan Islam juga diingatkan, tegak hujah atas mereka. Mereka mendengar kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yu'minu bi aw la na'am. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang maknanya ikhwan, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar aw kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada orang Yahudi, tidak pula ada orang Nasrani yang mendengar tentang aku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari ashabun nar, penduduk neraka. La yasma'u bi ahadun min ummati yahudiyun aw nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Taib, bagi individu kita merasakan nikmat, bagi apa namanya, nah, orang-orang kafir pun juga tegak atas mereka hujjah. Hadhihi syariah atau syairah, maka syiar ini yaitu azan adalah nikmat yang sangat apa, besar. Betul mas? Betul ikhwan. Sampai setan-setan juga tidak suka dengan azan. Mereka musuh kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kita. Dan mereka terhina dengan azan ini. Mereka menjadi kecil dengan azan ini. Disebutkan dalam hadis bahwa azan ketika dikumandangkan setan lari. Jauh. Menjauh dari azan. Walahu burat. Sampai terkentut-kentut. Karena takutnya, karena bencinya, karena terhina mereka itu. Kalau selesai azan kembali lagi. Begitu dikumandangkan iqamah, lari lagi. Kemudian setelah itu kembali lagi. Untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Ketika kita sedang sholat, setan membisiki, udhkur kada, udhkur kada, hatta la yadri kam sholla. Diingatkan, wah kamu ingat ini, kamu ingat. Jadi yang lupa-lupa itu diingat-ingatkan. Sampai kemudian dia tidak ingat berapa rakaat sudah sholat. Kamu terasa enggak kalau pas lagi sholat dibisiki? Enggak, masya Allah. Luar biasa. Nah kalau antum dibisiki, apa yang biasanya? Macam-macam ikhwan. Ada yang diingatkan kunci motornya ketemu, padahal dari tadi nyari enggak ketemu. Oh di sini. Jadi begitu takbir, langsung ingat-ingat. Dia mengingat kronologi. Saya tadi masuk rumah. Begitu masuk rumah, saya masuk dulu ke kamar. Kemudian setelah itu saya lepaskan jaket. Oh, di jaket. Dibisiki tak? Tidak. Insya Allah. Jadi kita itu dibisiki. Dibisiki. Cuman tinggal bagaimana kita ikhwan berjuang untuk membuang bisikan tadi. Tapi intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, naam, azan itu nikmat yang sangat besar. Siapa yang merasakan semuanya? Hatal kufar. Syiar di situ, ikhwan. Syiar Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Orang kalau tahu nikmat, dia akan mengagungkan. Kalau menilai sesuatu itu besar, sesuatu itu bernilai, dia akan mengagungkan dan memuliakan. Dan dia akan bersyukur. Pasti. Tapi ketika ada orang yang kurang memuliakan, ada orang yang kurang beradab, jangan-jangan lupa dengan nikmat itu. Kenapa kalau kita punya emas, walaupun hanya, walaupun, ini bukan walaupun, sebesar ini namanya. Gak usah banyak-banyak lah, 5 gram saja. 5 gram banyak ya? 5 gram, apalagi 5 kilo. Ini misal punya emas 5 kilo. Misal, namanya misal enggak masalah. Ya. Apa yang antum lakukan dengan emas itu namanya? Antum keliling-keliling, oh nah punya emas. Ya. Kemudian naik bis, kemudian pakai tas kresek, digantungkan, ditinggal tidur. Begitu mas? Enggak. Mesti antum berusaha menyembunyikan. Asli. Dimasukkan dalam kotak. Setelah itu kotak dimasukkan dalam kotak lagi. Ya. Betul? Sampai kaget ini. Dikasih kunci, dikasih rantai, dimasukkan dalam lemari, lemarinya dikunci lagi, kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, dikasih pagar, setelah itu digembok, dikasih CCTV, nyewa satpam. Kenapa? Kenapa antum melakukan seperti itu? Karena berharga. Masya Allah, Allah mabarik. Padahal tidak berharga itu. Loh, iya. Emas 5 kilo tidak berharga. Dunia dan seisinya itu tidak berharga. Ikhwan. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada nilainya. Dunia itu. Seandainya dunia itu memiliki wazan, memiliki bobot. Indallah di sisi Allah. Janaha ba'udah. Walaupun hanya seberat sayap nyamuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan orang kafir untuk minum walaupun satu teguk. Tidak diizinkan. Karena punya nilai. Tapi nyatanya orang-orang kafir minum bukan seteguk, dua teguk. Sampai bahkan punya perusahaan air ya kan. Berteguk-teguk, bergalon-galon dia minum. Kemudian juga punya air yang mengangkut galon. Saking banyaknya sisa air, sudah luar biasa, Ikhwan. Bukan hanya itu, punya rumah, istana, mobil, sudah orang kafir. Semakin menunjukkan dunia itu tidak apa? Bernilai. Tapi ya tidak apa-apa kita menganggap itu punya nilai, memang ada nilainya ya. 5 kilogram itu bisa untuk sebaik-baik harta itu kalau dipegang oleh orang soleh. Nikmal malus soleh lirojulis soleh. Kalau yang megang orang soleh itu manfaat dunia akhirat. 5 kilo ditatah, tek-tek-tek, dijual umroh. Besok lagi tek-tek-tek, dikasihkan pondok ini. Besok lagi tek-tek-tek, apa tadi? Metil ya. Tapi sambil dijaga. Tapi coba kalau antum punya batu satu truk. Ditaruh di kamar. Wah muskilah ya kawan. Sudah rumahnya sempit ya kan. Tanah, beli batu masukkan apa? Rumahnya muskilah ya kawan. Mesti taruh di luar ya kan. Mau membuat pondasi. Taruh mana pun sembarang sudah situlah. Antum nyewa satpam untuk jaga. Pasang CCTV, tidak ada yang mencuri hewan itu. Tidak ada orang pencuri datang kemudian bawa tas kresek. Ngambil apa? Batu. Jebol tas kreseknya. Tidak mungkin hewan. Karena nilainya beda dengan ini. Dengan apa? Dengan emas. Baik, sudah hewan. Sekarang mari kita kembali kepada pembahasan. Walaupun tadi pembahasannya hanya masalah batu dan emas. Tetapi kenapa saya dan antum membedakan perlakuan antara emas dan batu. Karena kita melihat bahwa beda sekali antara emas dan batu itu nilainya. Menurut pandangan saya. Kalau di hadapan Allah tidak ada nilai. Ikhwan. Semestinya kita juga demikian. Tidak merasa dan sedih kalau kita tidak punya dunia. Karena kehidupan kita di akhirat nanti. Taib. Wabillahi taufiq. Maka demikian pula ketika kita menilai bahwa azan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang agung, sesuatu yang demikian besar dan mulia dalam dada kita, maka sudah semestinya kita memuliakan azan dan juga beradab dengan adab-adab apa? Azan. Jangan berlalu begitu saja. Ada azan kita dengar ribut saja. Memang tidak wajib untuk membahas atau apa namanya menjawab. Memang tidak wajib. Taib. Tapi ikhwan, pemuliaan kita terhadap nikmat Allah yang besar itu. Kemudian harapan kita tentang pahala yang besar yang akan diraih. Karena ternyata ma'asyiral muslimin, nikmat yang tadi telah kita dengar sebagiannya itu baru sebagian. Betapa banyak nikmat-nikmat berupa pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap orang yang beradab dengan azan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan beberapa adab. Yang pertama adalah menjawab tentunya. Istima' dulu, mendengar. Al-istima' mendengar azan itu. Al-istima' mendengarkannya. Kan itu kalimat-kalimat agung ya kawan. Al-istima' mendengarkan. Kemudian yang kedua, yutabi', kita mengikuti. Muadzin dengan yujib, dengan menjawab. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, faqulu mislama yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini kan nikmat besar dari Allah. Tidak mungkin semuanya azan. Karena azan itu fardu apa? Kifayah. Masa hanya muadzin saja yang dapat pahala? Tidak. ternyata Allah memberikan pahala kepada muazzin juga kepada orang-orang yang mengikuti muazzin. Kalau yang diberikan hanya muazzin saja, aduh kita banyak rugi, ikhwan. Allah Maha penyayang, ikhwan. Tidak setiap orang menjadi muazzin. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita diajari untuk mengucapkan mada la haula wala quwwata illa billah. Mendengarkan, menjawab, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kemudian yang ke 6, ketiga, minal adab, di antara adab adalah kita bersolawat setelahnya. Setelah mendengar adzan kita bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang panjang nih, selawat apa? Ibrahimiyah atau selawat yang lain, ikhwan. Di antara selawat yang masyru'ah. Dan selawat punya keutamaan tersendiri. Tapi ini di antara waktu kita berselawat adalah setelah mendengar apa? Azan. Kemudian yang keempat, ikhwan, yad'u bidu'ain masru'in anin Nabi alaihi salatu wasalam. Diajari kita untuk membaca doa dengan doa yang masru', yaitu doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini lafaz doa di dalam Sahih Bukhari. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis, siapa yang menjawab adzannya muadzin kemudian membaca doa ini, di antara keutamaannya kata Nabi, halat lahu syafa'ati, halal untuknya dan dia akan mendapatkan nanti pada hari kiamat syafa'atku. Jadi manfaatnya itu sampai nanti pada hari akhir, sampai hari kiamat. Halat lahu syafa'ati, akan mendapatkan syafa'atku. Di hari yang demikian berat, di hari yang demikian orang semuanya memikirkan diri mereka sendiri, dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa, di padang mahsyar, tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Nafsi-nafsi demikian, masing-masing memikirkan diri sendiri. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Keringat pun bercucuran. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada dan ada yang menutupi mulut-mulut mereka. Dan dikatakan tentang muadzin, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Kalau ini keutamaan untuk muazzin. Al-muazzinun, orang-orang yang azan itu nanti pada hari kiamat adalah atwalun nas a'naqan, orang yang lehernya paling panjang pada hari kiamat. Wal ulama fassaru bitafsir. Para ulama menafsirkan dengan berbagai macam tafsir, di antaranya mereka tidak ditenggelamkan. Nah, dan ada tafsir yang lain, Allah tinggikan derajatnya. Fa'ala kulli hal, itu bagi muadzinun. Tapi kembali lagi kepada kita yang mendengarkan, dan itu adalah adab dari adab-adab mada azan. Yang kelima, ikhwan, yang kelima, setelah azan, bainal azani wal iqamah, itu adalah waktu yang mustajab. waktu yang mustajab. Maka diantara adab kita dan sambutan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita berdoa di waktu yang mustajab itu. Disebutkan dalam hadis, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, hadisun hasanun sahih, dari hadis Anas bin Malik, wa shahahahu al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan la yuraddu du'a, tidak ditolak doa yang dipanjatkan kepada Allah, bainal adzani wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Makanya akan semakin sempurna adab kita dengan ketika kita mendengar azan bersegera. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis Aisyah bercerita, kana Nabi alaihi salatu wassalam fi mihnati ahlihi. Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau di rumah membantu pekerjaan keluarganya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan hal yang aib ketika saya dan Anda sebagai kepala rumah tangga ikut membersihkan rumah, ikut menyapu, ikut merapikan rumah yang tidak rapi. Kayak kapal pecah karena anaknya banyak, ya kan? Yang ini mainan kursi jadi kuda, yang ini kursi jadi apa namanya? Pesawat. Yang ini sudah ya namanya. Itu kalau semuanya yang ngurusi itu ummahat, aduh berat sekali ya, Pak. Jadi bukan merupakan aib bagi seorang suami ikut bekerja. Kalau memang diminta tolong, tolong dimasakkan nasi. Kerjakan. Ya. Bukan masalah saya pimpinan kok disuruh-suruh. Namanya. Ya, bukan, ini gak bisa masak nanak nasi lagi nyusui anaknya. Terus gimana caranya? Ya kan? Jadi luar biasa, contoh dari Nabi itu luar biasa. Kalau sedang di rumah, fimih nati ahlihi. Tapi begitu terdengar azan, langsung ikhwan. Begitu terdengar azan, Nabi menghentikan tadi. Siap-siap berwudu ke masjid. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jangan ketika azan malah pergi lari jauh. Nanti kayak syaitan tadi, begitu azan malah pergi. Itu kita saksikan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah di Madinah itu. Kalau sedang terdengar azan di Masjid Nabawi, kita pada berangkat ke masjid, mereka malah kabur. Lari menjauh dari masjid. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu beberapa adab. Dari adab-adab ketika kita mendengar azan. Ya. Jadi adab itu bisa dalam hati, lisan, dan perbuatan. Dalam hati kita meyakini ini sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan meyakini semua yang dikabarkan oleh Nabi tentang keutamaan-keutamaan azan, baik untuk muadzin atau untuk yang mendengar. Itu amalan apa ya, Ikhwan? Hati. Jadi namanya adab itu semuanya, hati, lisan, juga apa? Perbuatan. Sebagaimana iman itu i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawari, dan amalan apa? Jawari. Disebutkan dalam hadis tentang keutamaan orang-orang yang azan, maknanya ikhwan, tidaklah seorang muazin itu azan kecuali kullu man yasma'u, kecuali semua yang mendengar azannya, jinnun wala insun wala syai', siapa saja yang mendengar. Apakah itu jin dari kalangan jin, ataukah itu manusia, ataukah itu yang lain, hayawanat, semua yang mendengar azannya muazzin, yashhadu lahu yaumal qiyamah, akan memberikan persaksian nanti pada hari kiamat. Jadi muazzin itu luar biasa, ikhwan. Semua yang mendengar menjadi saksi. Nah, ini ikhwan termasuk adab adalah kita meyakini semua yang ada pada hadis-hadis Nabi tadi, keutamaan yang di peroleh oleh orang-orang yang azan menjadi orang yang mulia derajatnya, paling tinggi atau paling panjang anakon lehernya pada hari kiamat. Juga keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada orang yang menjalani, mendengar dan menjalani apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lisan adabnya adalah dengan kita mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin, mengikuti sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi, menjawab, mendengarkan, kemudian juga mada, berdoa setelahnya, bersolawat, adab dengan lisan. Adapun adab dengan perbuatan tadi dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di rumah, beliau berada dalam mihnah pekerjaan keluarganya, begitu adzan langsung beliau mempersiapkan untuk berdiri menghadap Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah sholat yang azimah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sedikit terkait dengan adab-adab adzan. Ada pertanyaan ikhwan di sini tentang ucapan muadzin as-salatu khairu minan naum ketika fajar, ya. Ini sesuatu yang masyru' untuk diucapkan as-salatu khairu minan naum. Adapun diletakkan di adzan yang pertama, di adzan yang kedua, ada khilaf ma'ruf bainal ulama, ya. Yang menjadi pembahasan adalah apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan ketika kita mendengar as-salatu khairu minan naum. Tapi disebutkan dalam sebagian kitab fikih jawabannya adalah shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Tetapi itu riwayat tidak sahih wallahu alam sepanjang yang kita ketahui. Sehingga kita menjawab seperti keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam yaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kita menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, as-salatu khairu minan naum. Nah, ini terkait dengan bacaan ketika muadzin membaca as-salatu khairu minan naum. Ini ikhwan yang bisa kita bahas, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.